dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita pada malam ini, melanjutkan pembahasan tanda-tanda orang ahli bid'ah. Dan ini harus kita ketahui untuk kita menjauhi. Maka orang yang tidak tahu haram, maka dia akan jatuh kepada keharaman. Malam ya'rifu syarra yaqa' fihi. Siapa yang tidak tahu kejahatan, dia akan jatuh kepada kejelekan atau kejahatan. Inilah para ulama memberitahu kepada kita agar kita waspada. Karena bahayanya ahli bid'ah ini lebih bahaya daripada orang kufar. Karena orang kufar semuanya orang awam tahu. Ahli bid'ah mereka berselundup di dalam Islam, ya, mengambil ayat membolak-balikkan maknanya sesuai dengan hawa nafsunya. Kemarin lusa, yaitu hari yang sama seperti ini, telah kita fahami dua pekan yang lalu, di antara tanda ahli bid'ah al-furqah, mesti senang pecah belah. Mereka sangat gembira kalau mereka berselisih, karena berselisih itu disenangi hawa nafsu. Sedangkan ahli sunnah senang dengan bersatu. Karena Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu as-sunnah. Al-Imam Syatibi dikatakan, wa'tasimu bihablillah maknanya as-sunnah. Wala tafarruqu maknanya kamu jangan jatuh kepada ahli bid'ah. Selanjutnya, yang nomor tiga, ittiba'ul mutasyabih, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabih maknanya yang serupa-rupa maknanya, yang diketahui hanya orang-orang yang dalam ilmunya. Ayat itu ada dua, ada ayat yang muhkama yang jelas, seperti tentang tauhid, kemudian tentang hukum-hukum, sholat, siam, itu sudah jelas semuanya. Dan itu yang ditinggalkan oleh ahli bid'ah. Yang jelas ditinggalkan, yang sifatnya mutasyabih, mereka cari. Dan mereka ingin menafsirkan ayat mutasyabih itu sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, di sini dijelaskan, wa qad akhbarallahu ta'ala an ittisafihim bidzalika. Maka sungguh Allah Ta'ala telah memberi kabar kepada kita semuanya, kepada hamba yang beriman, bahwa ciri-ciri atau sifat mereka ahli bid'ah ini, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Adapun di dalam hati mereka yang ada penyimpangan, yaitu ahli bid'ah, tidaklah hati mereka zaig, melainkan hum munharifun anis sunnah, mukhalifun anis sunnah. Jadi orang-orang yang menyimpang sunnah. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka itu mencari-cari atau mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang tidak ada ilmu bagi mereka. Mengapa mencari ayat mutasyabih? Ibtigha'al fitnah, untuk membuat fitnah di tengah masyarakat. Wabtigha'a ta'wili, dan untuk mencari maknanya yang bukan makna yang sebenarnya. Yang dimaksudkan mereka ingin memalingkan makna. Nah, inilah ciri mereka. Bukan yang dibahas ayat-ayat yang sudah jelas tentang tauhid, halal dan haram, tetapi mereka mencari ayat yang sifatnya seperti qaf, nun, ha, mim, ya, huruf-huruf muqatta'ah. Lalu mereka tafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Atau ayat-ayat yang sifatnya secara umum, lalu mereka fahami oleh hawa nafsu mereka. Seperti wadzakirin Allah katsiran wadzakira. Maka orang-orang yang ahli surga itu orang-orang yang selalu ingat pada Allah. Itu diartikan zikir itu menurut mereka. Bukan zikir secara sunnah tapi zikir jama'i. Kemudian zikir yang dibuat oleh-oleh mereka. Karangan mereka. Ini diantara ayat-ayat mutasabiat yang mereka yaitu jadikan pegangan. Padahal ayat ini yang berhak untuk menafsirkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang pertama kali mendapatkan wahyu. Dan Allah Ta'ala memberitahu wa'allamaka ma lam ta'lam. Allah yang mengajari kamu wahai Nabi yang kamu tidak ketahui. Dan juga yang nomor dua berikutnya adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi mereka menolak penjelasan yang hak ini. Warawal Bukhari rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Yaitu dalam Sahih Bukhari kitab tafsir. An Aisyah radhiyallahu anha. Bersumber dari Aisyah binti Abi Bakar. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat. Sesungguhnya Aisyah berkata, "Bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata." Beliau membaca ayat ini. Yaitu Ali Imran ayat nomor 7. Maka dibacanya oleh beliau huwallazi anzala alaikal kitabah. Allah lah yang menurunkan kitab. Menunjukkan Allah di atas. Dan kitab itu menunjukkan wahyu, bukan makhluk. Lalu Allah menjelaskan minhu di antara Quran atau kitab ini ayatun muhkamatun. Ayat-ayat yang sudah jelas. Yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jelas untuk secara umum baik orang awam atau apalagi orang punya ilmu. Seperti ayat tentang halal haram, ayat-ayat tentang masalah ibadah, jelas. Hunna ummul kitab, itulah pokoknya di dalam Al-Quran ini. Pembahasan yang pokok dan yang banyak dijelaskan oleh Allah Ta'ala adalah ayat-ayat muhkamah. Wa ukharu, sedangkan yang lain mutasyabihat. Yaitu maknanya serupa-rupa. Yang ini harus difahami dan kita mendapatkan penjelasan dari orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, yang mendalam dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis. Namun dijelaskan di sini oleh Allah Ta'ala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang dalam hati mereka itu ada penyimpangan, inilah orang ahli bid'ah. Fayattabi'una ma tasabaha minhu. Maka mereka mengikuti atau mencari ayat-ayat yang mutasabi ini. Maksud mereka, maksud yang jelek. Ibtigha al-fitnah, untuk membuat fitnah umat. Wabtigha wa ta'wili, dan juga ingin menafsirkan dengan tafsiran hawa nafsunya. Oleh karena itu jangan heran kalau banyak orang yang mengaku dirinya orang yang punya ilmu, punya gelar kiai, tapi memalingkan ayat Allah. Karena ayatnya ada. Dan ini ujian untuk kita. Sedangkan Allah menjelaskan, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Ada yang waqaf di sini. Berhenti di sini. Tidak ada yang mengetahui tafsir yang sebenarnya kecuali Allah. Yang lain tidak. Ada lagi yang menyambung wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Dan tidak ada yang tahu tentang penafsiran yang sebenarnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalami ilmu din. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan berhenti pada illallah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Sedangkan orang-orang yang mendalami ilmu seperti ahlu sunnah wal jamaah, mereka berkata kami mengimaninya. Kenapa? قُلُّن مِنْ عِنْتِ رَبِّنَا. Karena semuanya ini dari Allah. maknanya bicaranya Allah. Mulai dari Al-Fatihah, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bicaranya Allah. Kenapa kita harus beda-bedakan? Adapun kita tidak tahu maknanya, kita yaitu menyerahkan hal ini kepada Allah dan kita fahami secara zahir. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Dan inilah nikmat Islam. Kita tidak diperintah oleh Allah Ta'ala memahami sesuatu yang kita tidak paham. Dan karena manusia pemahamannya beda satu sama lain. Nah, kullun min 'indi rabbina. Semuanya ini dari Allah. Tidak ada satu pun yang makhluk. Sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Al-Quran dikatakan makhluk. Tetapi kullun min 'indi rabbina. Kalau orang sudah punya prinsip semacam itu, lapang dadanya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang mengambil peringatan ini kecuali orang-orang yang akalnya sehat. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada yang berakal. Tapi akal manusia tidak sama satu sama lain. Ada yang sifatnya yakni kaisun yang cerdas sekali. Dan ada sifatnya yang menengah, ada sifatnya yang bodoh. Qalat, berkata Aisyah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha bi. Apabila kamu melihat atau menyaksikan atau mendengarkan orang-orang yang selalu mencari inilah orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala, fa'amma fi kulubihim zaygun. Nah, fakhtaru, maka waspadalah mereka dengan kepada mereka ini. Artinya ini menunjukkan kita setiap ada khotib, penceramah, lihat apapun, kalau mereka menyampaikan makna ayat, kita harus pergi. Ini peringatan untuk semua para takmir masjid. Tidak boleh masukkan khotib sembarang orang. Tetapi mencari orang yang ahli sunnah. Agar ada kesepakatan, ketenangan untuk para pendengar, mustami' yang mendengarkan khutbah. Karena Islam itu satu. Inna dina indallah al-Islam. As-sunnah adalah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ayat menunjukkan hati-hati kita tidak boleh bergaul dengan orang ahli bid'ah, orang ahli subhat. Selanjutnya. Berikutnya sa, yaitu nomor 4. Tentang tanda orang ahli bid'ah. Mu'adhiratus sunnati bil Qur'an. Mereka itu menolak hadis, hanya berpegang kepada Al-Qur'an. Bayangkan begitu orang ahli bid'ah. Saya tidak mau hadis, karena hadis ada dua. Hadis ada mutawatir, hadis yang ahad. Sedangkan Al-Quran adalah yaitu mutawatir. Mutawatir maknanya jumlahnya banyak yang menyampaikannya. Orang yang awam mungkin menerima. Tapi orang yang punya ilmu menolak. Karena Allah Ta'ala menjelaskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjelaskan Al-Quran ini. Dan berapa banyak ayat yang mutlak dimuqayyadkan oleh beliau. Yang umum dikhususkan oleh beliau. Yang mujmal, yang global dijelaskan oleh beliau. Bukankah Allah Ta'ala menjelaskan wa'akimus sholat. Ayat yang mujmal. Tapi penjelasannya ayat. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Siam diwajibkan syahrul Ramadan alladzi siam diwajibkan yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Wahai orang beriman diwajibkan kamu siam. Perinciannya hadis. Orang menolak hadis tidak bisa mengamalkan Quran. Ya. Karena Allah telah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Nabi, agar kamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan litubayyana, agar menjelaskan kepada manusia Al-Qur'an yang diturunkan untuk mereka ini. Jadi Allah Ta'ala yaitu mengamanati atau memberikan ilmu kepada beliau agar menjelaskan ayat Quran ini. Jadi yang berhak menjelaskan Al-Quran satu Allah. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang nomor dua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyata. Untuk orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan surga dan tambahan. Dan tambahan ini tidak dijelaskan dalam ayat, tetapi dijelaskan dalam hadis ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala yaumal qiyamah, bagi orang beriman. Nah, kemudian juga Al-Quran dijelaskan para sahabat radhiyallahu anhum. Silakan pula dengan ahli bahasa. Nah, ketika bahasa tersebut mengena, seperti was'alil qaryah, mana was'al ahlil qaryah. Inilah yang berhak untuk menafsirkan Al-Qur'an. Bukan sembarang manusia, kita orang yang belakangan mengikuti ittiba. Itu memangnya mengambil dari yang dulu. Tidak membuat sesuatu yang baru. Yang itu dikatakan bid'ah. Nah, dijelaskan di sini, min alamati ahli bid'ah, dan di antara tanda-tanda ahli bid'ah, mu'aradatus sunnati bil Qur'an, menolak hadis dengan berpegang kepada Al-Qur'an saja. Lihat itu kelompok Khawarij. Ayat satu ke sana dibawa ayat khilafah saja. Lalu difahami oleh pikiran mereka sendiri. Kita tidak menyalahkan Al-Quran yang mereka baca. Tetapi madlulnya, pemahaman yang keliru ini yang harus kita tolak. Berapa banyak orang yang, yaitu ketika dia sholat di kuburan, lalu dilarang, nah mereka berasa ayat Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan, la tusallu alal kubur, la tajlisu alaiha. Janganlah kamu sholat di atas kuburan dan jangan duduk. Tetapi mereka berdalil, lihat mereka itu melarang orang yang sholat. Ya, inilah yang harus kita fahami, dan itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Makanya kita orang awam wajib menuntut ilmu din, agar tidak diombang-ambing oleh orang yang ahli subhan. Wa da'wal iktifa bil Qur'an an sunnah. Adapun tuduhan mereka, dugaan mereka mencukupkan dengan Al-Quran tanpa sunnah fit tashri' kama akhbar bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepadanya. Kama akhbar bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mawa fi qawlihi. Ini kritikan terhadap kelompok Khawarij atau yang lainnya mencukupkan Al-Quran. Kadang-kadang mereka beralasan Al-Quran ini benarnya 99. Dari mana 99? Jadi taruhlah salahnya satu. Jadi tidak perlu pada hadis ada yang dhaif, ada yang sahih. Betul, hadis ada yang dhaif, ada yang sahih, tapi kita tidak mengamalkan yang dhaif. Kita mengambil yang sahih. Maka beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani, la yusyikur rajulu, hampir saja ada seorang laki-laki muttaqian ala arikatihi, bersandar di kasurnya atau tempat duduknya, yuhadisu bihadisi, dia ini akan bercerita dengan hadis saya. Fayaqulu, maka berkata rajul. Ya, ini umum. Bainana wa bainakum kitabullah. Nah, ya. Antara kita dan kami ini sudah ada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Yang kita jumpai dalam Al-Quran yang halal, ya kita halalkan. Maknanya apabila tidak ada penjelasan halal, berarti diharamkan. Wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Dan yang kami dapati di dalam Al-Quran ini haram, ya kita haramkan. Dan ini juga kelompok Mu'tazilah menyebar pula. Beberapa waktu yang lalu ada majalah pula. Kita tidak perlu menyebut nama. Bahwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu hanya khurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Wama ughila li ghairillah. Adapun yaitu binatang yang berkuku buas tidak ada dalam Al-Quran. Katanya. Itulah. Ya. Tetapi orang awam tidak tahu karena mereka berdalil iya. Tapi alhamdulillah setelah menyebar dakwah sunnah ini. Penyembuhnya ayat. Orang-orang yang menyelundupkan sunnah dikatakan bid'ah keluar, nampak. Dan ini faedahnya dakwah sekarang. Tidak bisa dibendung. Dilarang dakwah di masjid pakai YouTube dan pakai Facebook dan juga yang lain. Dan itu tidak bisa dibendung lagi. Dan sekarang dakwah sunnah ini menyebar seluruh dunia. Karena didengar. Dan berapa banyak orang mendengar dari ahli bid'ah, mereka istighfar. Mereka tinggalkan kebid'ahan itu. Bahkan juga ridho menjual rumahnya untuk hijrah. Apabila Allah Ta'ala sudah memberi petunjuk, tidak ada satu pun yang yudhillah. Inilah yang harus kita syukuri. Bagaimana kita bisa andil di tengah masyarakat untuk menyampaikan dakwah. Sampaikan yang hak. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun itu dirasakan pahit. Karena Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Mengobati penyakit paling banyak penyakit yaitu penyakit jiwa. Wahudan petunjuk. Warahmatan dan rahmat lil mu'minin untuk orang beriman. Nah, ala apa katanya beliau? Wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mislu ma harrama Allah. Ketahuilah, sadarilah bahwasanya apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah adalah semisal apa yang diharamkan oleh Allah. Karena Allah Ta'ala memberitahu kepada kita wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah itu merupakan wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada beliau. Makanya hati yang sahih tidak akan bertentangan dengan Quran. Bayangkan beliau bicara masalah urusan gaib. Masalah secara umat dahulu mulai Nabi Adam. Sampai peristiwa yang akan ada pada hari kiamat. Seandainya itu dari akal manusia, tentu ada menandingi. Dan tentu akan rusak hadis itu. Tapi Allah menjaganya. Sekian banyak ahli hadis mengutipnya, bahkan juga mencatatnya, bukan hanya matanya, dicatat pula pembawa hadis itu. Inilah rahmat yang besar untuk kita. Kita punya sumber, yaitu di dalam masalah ibadah, i'tiqad akhlak ini, bukan karangan manusia yang pagi lalu sore beda. Tetapi al-baqa' wal-umum wal-kamal. Al-baqa' maknanya tetap, tidak ada perubahan. Salat maghrib 3 rakaat sampai hari kiamat 3 rakaat. Wal-umum maknanya merata bahwasanya Islam bukan untuk bangsa Arab. Sebagaimana orang-orang yang benci Islam itu untuk Arab. Gampang. Kalau Islam untuk Arab, kamu sholat mari berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? Itu dari Arab apa dari Islam? Nah, umum untuk semuanya manusia, lapisan dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga kamal sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Hari ini telah kusempurnakan agamamu sampai buang air, berak kencing. Bagaimana dia menghadap kemana? Diatur dalam Islam. Kaki mana yang masuk itu diatur. Baca apa sebelum masuk? Apa yang dilarang di dalam WC? Kaki mana yang keluar? Doa apa yang dia buat setelah keluar? Subhanallah. Tidak ada peraturan seluruh dunia internasional ini yang detil sempurna semisal Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan itu tidak mengalami perubahan. Masuk masjid diatur, masuk rumah keluar rumah, doa masuk pasar. Ketika kita di perjalanan ada orang menakutkan, semuanya ada peraturan. Tinggal kita menuntut ilmu masih sedikit. Hawa nafsu yang banyak yang masih kita ikuti. Inilah kenikmatan orang punya ilmu. Makanya orang punya ilmu merasa nikmat dia. Tidak iri dengan orang kaya, orang punya kedudukan. Karena Allah Ta'ala telah menghiasi hatinya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Kenikmatan itu kenikmatan di hati. Inilah yang harus difahami oleh para santri. Thullabat thalibat. Kesempatan yang baik untuk menuntut ilmu. Berarti kan para ulama sederhana hidupnya. Tapi nikmat hidupnya. Dihapus oleh Allah Ta'ala rasa khauf. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali yang dikasih sayang oleh Allah Ta'ala, yaitu adalah orang yang beriman. Mereka ini tidak takut dan juga tidak pula merasa gelisah. Selanjutnya, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya kita wajib memahami Al-Quran ini dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ahli bid'ah, mereka hanya berpegang ayat lalu ditafsirkan oleh hawa nafsu. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kita wajib menjelaskan atau memahami Al-Quran dengan hadis. Sebagaimana Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." An-Nisa nomor 80. Mayyuti'ir Rasulah. Siapa yang taat kepada Rasul? Maka faqad ata'a Allah, berarti dia taat kepada Allah. Mafhum khalafanya, siapa yang tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berarti durhaka kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Makanya beriman kepada Allah, beriman Rasulnya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah nomor 13, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Itu perintahnya Allah Ta'ala. Katakanlah wahai Nabi, jika kamu mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, beritahu umatmu, ikutilah saya. Maksudnya ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhbibkum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita mengikuti sunnah beliau, Allah mencintainya dan Allah menghapus dosa kita yang lalu. Dan juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl nomor 64, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa anzalna, dan kami turunkan ilaika kepadamu wahai Nabi, adzikra, yaitu Al-Qur'an. Al-Quran dikatakan dzikru karena mengingatkan kita yang keliru. Mengingatkan yang salah. Mengingatkan yang sudah tahu agar jangan lupa. Lalu Allah menjelaskan litubayyana, agar kamu, lam litaklil. Agar kamu, wahai Nabi, menjelaskan kepada manusia, semua manusia, apa yang Allah turunkan untuk mereka. Ini menunjukkan semua manusia harus didakwai dengan Al-Quran. Dan didakwai dengan sunnah. Menerima, alhamdulillah, itu hidayah taufik dari Allah, tidak menerima, kita sudah menyampaikan hidayatul irsyad. Wala'allahum yatafakkar, barangkali mereka mau berpikir. Qala al-Imam Barbahari rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Barbahari rahimahullah ta'ala, idza sami'ta ar-rajula yad'anu 'ala al-athari, apabila kamu, kamu mana ahli sunnah, mendengar orang yang mencela asar, asar itu hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Asar itu adalah pemberitahuan atau amalan atau berita yang disampaikan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pula masuk asar pula apa yang disampaikan ijma'nya para tabi'in. Itu makna asar. Nah, mana hadis, mana khabar, mana asar. Dan ketika disebut ahli asar, maknanya ahli Qur'an, ahli hadis. Ya, ahli yaitu memahami amalan dan juga perkataan para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhu. Au yaruddul asar. Atau kamu mendengar orang itu menolak hadis, menolak keterangan para sahabat. Au yuritu ghairal asari, atau dia menginginkan bukan kepada hadis, apalagi Quran, bukan kepada keterangan para sahabat atau yang lainnya. Fattahimhu alal Islam, curigai Islamnya. Karena Islam mengembalikan segala perkara kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih dalam semua urusan, fi syai', urusan din, akidah, akhlak, muamalah duniawi, kembalikan kepada firman-Nya Allah, kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia itu orang yang beriman. In kuntum tu'minuna billah, tanda keimanan seseorang mengembalikan perselisihan kepada wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hati yang sahih. Apa katanya? Wala syakka annahu sahibu hawa mubtadi'un. Tidaklah diragukan lagi, mereka itu adalah penyembah hawa nafsu. Dan mereka itu adalah orang ahli bid'ah. Makanya Allah Ta'ala beritahu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Belumkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya itu tuhannya, apa yang diingini itu mereka laksanakan sekalipun menentang hukum Allah, namanya penyembah hawa nafsu. Kemudian berikutnya jim. Tanda-tanda orang ahli bid'ah, bughdhu ahlil asar, membenci ahli asar, maksudnya ahli sunnah. Membenci orang yang berdakwah qala Allah Ta'ala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabat, wa qala tabi'in, wa qala ahli hadis. Jadi mereka mesti membenci ahli asar, semua ahli bid'ah. Mereka bertengkar dengan temannya, dengan lawannya, tapi mereka bersatu untuk memerangi dan juga untuk membenci ahli asar. Dan itu sudah terbukti. Di mana-mana teman yang dicaci, bukannya orang secara umum atau orang maksiat dicaci, orang ahli sunnah. Ini perlunya kita bersabar. Wa min alamati ahlil bidah bughdhu ahlil hadisi wal asari wal waqi'atu fihim. Di antara tanda-tanda ahli bid'ah, mereka membenci ahli hadis dan membenci orang yang berdalil perkataannya para sahabat, para tabi'in, dan mereka itu mencela mereka, mencela dengan lisannya. Bahkan ketika mereka kuat pula, kadangkala pula mereka menggusur, berontak, demonstrasi dan juga yang lainnya. Ini yang harus kita fahami. Nah, mencari surga ya ikhwan bisa gampang susah. Gampangnya untuk orang yang kuat imannya. Karena mereka tahu dalil bahwa saya mencari yang hak mesti ada musibah. Ya, dan susahnya bagi orang yang setengah iman, yang masih ragu-ragu. Yang kekhawatirannya lebih banyak daripada yakinnya. Fa'an Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullah ta'ala. Bersumber dari Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama sunnah. Annahu qala, laisa fid dunya mubtadi'atun illa huwa yubghidu ahlal hadis. Dijelaskan oleh Imam Ismail As-Sabuni dalam akidahnya As-Salaf wa Ashabul Hadis. Tidaklah di dunia ini orang ahli bid'ah melainkan mesti membenci kepada ahli hadis, mana ahli asar, ahli sunnah. Ya. Karena hawa nafsu membenci pada kebenaran. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'ul hawa fayudhilluka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan, memalingkan kamu dari jalan yang benar. Makanya kalau kita mengikuti hawa nafsu, maunya tidak baca Al-Quran, maunya tidak ta'lim, maunya maksiat, maunya tidur terus. Itu yang kita hawa nafsu. Maka kita harus merangi. Ya. Karena innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu menyuruh kita kepada perbuatan yang jelek. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, hawa nafsu tetap menyerang. Dan jin yang kafir mendorongnya. Bagaimana dengan orang tidak menuntut ilmu? Dan bahayanya orang mempunyai ilmu din, mengikuti hawa nafsu lebih bahaya daripada orang awam yang mengikuti hawa nafsu. Karena orang awam mengikuti hawa nafsu dinasihati, insya Allah menerima. Tapi orang punya ilmu, maka mereka yaitu akan menjilat lidahnya. In tahmil alai yalhas au tatruku yalhas. Kalau nasihat atau tidak nasihat, tetap dia membantah. Maka Allah Ta'ala mengumpamakan ulama su yang sudah faham din, meninggalkan dinnya, diibaratkan kal kalbi. Famas'ulhu kal kalbi. In tahmil alai yalhas au tatruku yalhas. Kalau kamu nasihat ada tidak, tetap menjilat lidahnya. Ya dan bilangkan. Qala Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Alamatu ahlil bidai. Al-waki'atu fi ahlil asar. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Tanda ahlil bidai mesti memfitnah. Membuat gaduh, membuat huru-hara terhadap ahli asar. Ahli hadis mana? Ahli hadis. Wa alamatuz zanatiqah. Sedangkan alamatnya, tandanya orang munafik zindik. Tasmiyahum, tasmiyatahum, tasmiyatuhum ahla sunnati. Mereka memberi nama, memberi gelar ahli sunnah ini khasawiyah. Yuriduna ibtal al-asar. Maknanya orang yang hina, orang yang bodoh katanya. Hanya tahu lafadznya tapi tidak tahu makna. Baik, ini yang dapat sampaikan. Ada beberapa soal yang kemarin belum dijawab. InsyaAllah akan kami jawab biidznillah. Siapa sebenarnya pelaku bid'ah itu? Pelaku bid'ah adalah orang yang menyelisih sunnah. Karena bid'ah itu kebalikannya as-sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah. Jadi orang meninggalkan sunnah dengan sengaja dia ahli bid'ah. Bagaimana ketika seseorang yang mencari hidayah, namun Allah belum memberikan kepadanya hidayah, sehingga ia masih berada dalam manhaj ahlul bid'ah. Orang mencari hidayah harus mencari ilmu. Kalau dia mencari ilmu yang ikhlas lalu diamalkan, Allah beri petunjuk. Mustahil orang itu menuntut ilmu syar'i lalu mengamalkannya lalu Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk. Karena Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh membela agama kami akan kami tunjukkan jalannya. Makanya cirinya ahli bid'ah mereka menjauh dari sunnah. Tapi kalau mereka mau datang bersabar walaupun hati ini panas, ya meriang kepalanya karena dia harus melawan was-was jinnya yang kufur, lama-lama dapat petunjuk. Demikian juga ketika ada santri dia jatuh kepada kebid'ahan, masuk reaksi mereka. Kalau enggak kuat bisa juga digoda jinnya. Tapi lama-lama kalau kita ruqyah dan mereka membaca Al-Quran terus, hilang. Karena hakikatnya setan itu pergi dari orang-orang yang ikhlas dia membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Wallah alam sir. Apa yang dimaksud dengan salafi? Dan siapakah Wahabi itu? Salafi itu orang yang mengikuti sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengikuti sahabatnya beliau berarti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Ahmad mengatakan al-sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-sunnah mana as-salaf? As-salaf itu nisbah ila yang dahulu. Dan juga itu dalam Al-Quran disebutkan pula, bahkan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Wahabi tidak ada dalam Islam Wahabi. Itu kedengkian ahli bid'ah ketika Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mendakwakan tauhid, memberantas syirik kebid'ahan ya di kota Diriyah Saudi Arabia, dan itu didukung oleh yaitu raja pemerintahan Saudi saat itu, berkembang pesat sunnah dan menjadi matinya dan juga terusirnya kebid'ahan, sehingga mereka sekarang kalau tidak cocok dengan sunnah, oh ini Wahabi. Ditambah lagi Wahabi Salafi itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu adalah ucapan bid'ah dari mereka yang membenci sunnah. Tidak ada Wahabi Salafi. Yang ada adalah Salafus Saleh. Mengapa orang ahli bid'ah itu memusuhi orang-orang ahli sunnah yang di mana mereka itu sama-sama muslim? Orang muslim tidak semuanya ahli sunnah. Bukankah beliau menjelaskan orang muslim itu pecah belum menjadi 73? Sataftariku umat, umat itu orang muslim. Ala salasin wa sab'ina firqata. Ya, membenci ahli sunnah karena mereka berkelimpangan dengan ahli bid'ah, bergaul dengan ahli bid'ah. Dan juga mereka tidak mau menuntut sunnah. Atau karena mereka terpengaruh dengan urusan dunia. Wallahu alam, insyaallah yang pertanyaan lain akan kita jawab waktu yang akan datang biidznillah. Waktunya sudah isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.